Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah adhani allahu wa iyyakum minnar. Ayat talabah rahimani wa rahmukumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas tentang sebuah hadis tentang kisahnya Nam Ibnu Jaun yang mana beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW saat menemui dengan ucapan A'udhu Billahi Minka. Khair bitna makmumah. Di situ dijelaskan, kita jelaskan kemarin ada dua masalah yang dimunculkan dalam hadis tersebut. Yang pertama, misalnya ucapan A'udhu Billahi Minka itu termasuk sebab seorang diceraikan. Bisa menjadi sebabnya. Yang kedua, amarakallahu fikum, ucapan al-hiki bi ahliki. Yeah. Pulang kamu ke rumah kamu. Kembalilah kamu ke keluarga kamu. Kali bernama makmu berkaitan dengan lafaz cerai yang enggak sharih. Amarakallahu fikum. Maka yang rajih harus disertai dengan niat. Kalau ada niatan untuk menceraiinya, maka ucapan semacam itu menjadi ucapan cerai. Kalau enggak ada niat untuk mencerai maka tidak. Ya walibtamakumu jan barakallahu. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas satu permasalahan lagi, yaitu berkaitan dengan namarakallahu fikum sesuatu yang masyhur sehingga dibahas oleh para ulama terkait dengan orang yang mengatakan ya anti talik in ya atas sebuah cuti. Ya, kamu tak cerai jika aku menikahi kamu. Ya, nawaraklah. Aneh-aneh aja ya nawaraklah. Tapi ini dibahas oleh para ulama. Ikhwan tamakumoh. Ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan semacam ini, pertanyaannya jatuhkah? Ya, nam cerai. Ya, jatuhkah nam? Apakah itu dihukumi cerai? Ketika benar-benar dia apa? Menikahinya. Kalau kita mau mencari para kafirum, maka insya Allah permasalahan akan ya dibahas. Berikut juga gambaran-gambaran realnya berkaitan dengan hadis yang akan disebutkan. Namarakallahu fikum. Tapi sebelum kita baca, namun lebih jelas namarakallahu fikum. Lebih lanjut baca dulu hadisnya Ibnu Tujuh. Man hafdzal hadis falyaqra. Masya Allah. Barakallahu fikum. Khalifatin rahimahullah rahmakumullah. Wal mu'allifu rahimahullah. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Wa abuhu sahabian. Beliau dan bapaknya adalah dua orang sahabi. Bapaknya termasuk na'amarakallahu fikum pengikut Bai'atul Aqabah. Yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Ya, terkait dengan fadilahnya jangan ditanya. mangkobanya jangan ditanya. Jabir bin Abdullah, pemilik unta yang dibeli oleh Rasulullah SAW, yang di situ ya diistimbatkan sebuah hukum kalau sampean beli dan dipersyaratkan manfaatnya, manfaat yang tidak mu'abad maka boleh. Kalau manfaat yang mu'abad gak boleh. Ya. Tak beli rumahmu ya, tapi tak pakai selama-lamanya. Boleh. Tak beli rumahmu, tapi aku persyaratkan pakai sebulan. Kan rumah saya belum jadi. Boleh gak? Boleh. Dasarkan hadisnya Amarakullah bin Jabir bin Abdillah. Ya kada bin Hamakum Jalan Barak. Dimana Rasulullah SAW membeli unta Jabir yang bahkan sudah berniat untuk dibuang. Na'warakulah. Boleh ditepuk sama. Langsung. Wah. Seger untanya. Na'warakulah. Fikum. Ya. Kemudian mau dibeli gak boleh. Akhirnya boleh. Na'warakulah. Fikum. Dengan syarat. Na'warakulah. Fikum. Di Jabir mempersyaratkan untuk dinaiki sampai Madinah. Na'warakulah. Ya kada bin Hamakum Jalan Barak. Boleh mengatakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la talaqa illa ba'da nikahin. La talaqa illa ba'da nikahin. Yaqali bin tidak ada cerai kecuali setelah pernikahan. Kan itu syaratnya. Ada pernikahan ada cerai, enggak ada pernikahan enggak ada cerai. Kan gitu ya. Yaqali bin di sini khalifun rahmakmu untuk perceraian sebelum pernikahan itu ada gambaran semuanya enggak masuk. Masuk dalam ya yang ditiadakan dalam hadis. Ya, khalifun rahmakmu jangan barakallahu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam 6 sarahnya. Naam. Ya, khalifun rahmakmu. Naam. Yang pertama surahnya ya, gambarannya. Seorang mengatakan kepada seorang wanita yang belum ia nikahi. Ya jelas ya, belum dia nikahi. Ya, entah statusnya masih pacaran atau statusnya bahkan enggak ada hubungan sama sekali, dia mengatakan anti talik. Ya. Nih, anti talik. Dalam keadaan belum dinikahi, amarakallahu. Ya gimana mau itu? Ya, mau cerai. Ya jelas ya. Ini gambaran yang paling wow deh. Na'warakallahu. Ya kalau jelas ini enggak terjadi perceraian. Kenapa itu? Karena yang namanya cerai itu ba'da nikah. Ada nikah baru ada aja cerai. Enggak ada nikah berarti enggak ada cerai. Nah, dia mengatakan ujuk-ujuk dia mengatakan bahwa seorang wanita anti talik. Ya ora apa-apa nih na'warakallahu. Enggak jatuh apa-apa kan itu. Ya kalau bidin rahmakum jalan barakallahu. Nah, kembali fitnah rahmatullah. Atau dengan nama rakaat ungkapan yang kedua, surah yang kedua, ayakula dia mengatakan, kullu mur'atin atazawwajha fayya taliqun. Setiap wanita yang aku nikahi maka dia dicerai. Ya. Setiap wanita yang aku nikahi, ini belum nikah dia namaku. Setiap wanita yang akan saya nikahi, maka dia tak cerai. Gitu namaku. Ya, belum nikah namaku lahikum. Tapi disebutkan secara umum, ya, kali bin namakum. Ya, bahwa setiap wanita yang ia nikahi nanti, maka dia akan menceraikannya gitu ya namaku lahikum. Ya, kalau seandainya terjadi pernikahan setelah itu dengan wanita siapapun amarakallahu fikum maka enggak jatuh cerai. Wong belum itu kok belum nikah kok ya. Nawarakallahu. Ya kali bin Hamakum Jalan Barak. Nah. Ya, disebutkan sama Syekh Utsaimin demikian. Kullu mur'atin atazawwaja fa ya taliqun fa hadha aitan la yaqut talak li'annahu ya. Nah, li'annahu qalahu qabla ayyam likat talak. Nah, warakallahu fikum. Dikarenakan dia mengucapkan semacam itu sebelum memiliki hak untuk mengatakan cerai. Nah, warakallahu fikum. Ya. Dan yang ketiga, surah yang ketiga. Nah, semuanya ini enggak itu, enggak jatuh ya. Nah, barakallahu. Kullu mur'atin atazawwaja min bani fulan fayataliqun. Setiap wanita dari bani fulan yang aku nikahi maka dia dicerai. Setiap wanita dari bani fulan yang akan aku nikahi maka dia dicerai. Nah, barakallahu. Ini juga nawar, enggak masuk. Ya kalau dibedakan sama kumah. Nah, bedanya dengan yang surah yang kedua nawar, kalau ini lebih khusus, dikhususkan pada apa? Pada nam kabilah tertentu atau suku tertentu nawar kalau. Ya, kalau dibedakan sama kumah. Nah, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, wala yaqut talaq aidan. Nah, ini juga enggak terjadi. Enggak jatuh perceraiannya. Khalifatuna makmum. Yang terakhir yang khalifatuna makmum ini yang dibahas ya, dan terjadi khilaf dengan para ulama. Ya khalifatuna makmum jami'an barakallahu fiik. Jika dia mengkhususkan pada wanita tertentu. Nah, barakallahu fiik. Tapi yang rajih tidak masuk. Ayyakul imra'atin muayyanah. Dia mengatakan hal itu kepada wanita tertentu. Nih, in tazawwajtuki, nih, fa anti talik. Kalau aku nikahi kamu tak cerai. Belum dinikahi, nah, tapi dia sudah mengatakan, kalau aku nikahi kamu tak cerai. Allahu Akbar. Ya. Atau dia mengatakan inta zawwajtu fulana fayya taliqun. Kalau aku menikahi si fulana maka dia tak cerai. Fa hadza aidan la yaqa. Ya. Maka ini enggak terjadi walaupun setelah itu nikah. Ya, walaupun setelah itu nikah. Dia baru ngomong seperti itu. Satu hari atau satu bulan kemudian dinikahi namaraqlah. Apakah dengan ucapan dia itu namaraqlah itu wanita yang ia nikahi tadi tercerai? Tidak. Namaraqlah tidak masuk. Ikhwali bidhamakum syar barakallah. Demikian kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, la yaq. Karena talak far'un 'anil nikah fadil mas'alah wa in kana al-hadis dha'ifan ka lakin yu'ayyidu qawl Nabi qawl ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Na barakallahu fikum. Ikhwani fi dinikum jazakallahu khairan barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fi din rahmani wa rahmakumullah. Nah. Nah, di sini ikhwani fi rahmakumullah ternyata ya permasalahan ini na barakallahu fikum. Ya, ada perbincangan di kalangan para ulama. Idza nawarakallahu fikum. Idza aliqat talaqun talaqu asnabiyatin ala nikahi laha. Ketika amar berkaitan masalahnya ya, berkaitan dengan apa? Ketika enam seorang mengkait kan pernikahannya dengan perceraian. Ya kalau ada makmum, idza aliqa talaqu asnabiyatin ala nikahihi la. Nah, barakallahu. Ya. Kayaknya nah, barakallahu fikum dengan surah yang terakhir tadi. Kalau surah yang pertama, surah yang kedua, surah yang ketiga, nah, matehan barakallahu. Karena memang betul-betul ya masih terlalu global walaupun khusus ya dikhususkan pada kabilah tertentu. Global kabilah itu kan enggak satu orang dua orang wanita ya, perlu orang-orang ya. Kalau sudah makmum tapi ini muayyana orang mengatakan amarakallahu fikum innakah tu fulanatan ya fulanatan fayataliqun ya. Ucapan ini khonamakumullah fi salah satu akwal padanya ada nawarakallahu fikum ya tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, ada wuku'i at-talaq. Ya, cerainya tidak sah, tidak jatuh. Nah, barakallahu. Walaupun dia menikah setelah itu, nah barakallahu fikum, maka nah barakallahu fikum, ya, tidak jatuh. Kenapa? Rasul mengatakan la talaqa illa ba'da nikah. Bahasanya nah barakallahu fikum, tidak ada cerai kecuali setelah pernikahan. Dalam keadaan mengucapkan ucapan semacam itu, belumlah ia mengakadkan dirinya dalam sebuah pernikahan. Ya, sehingga enggak jatuh. Wa waqulu Syafi'i wa Ahmad. Ini ucapannya atau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, barakallahu fikum. Pendapat yang kedua, sihatu ta'liq mutlaqah. Ya, takliknya dianggap sah secara mutlak. Ya, kalau aku nikahi dia maka dia tak cerai, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, dianggap nah barakallahu fikum sah. Wa hadza qaul Abi Hanifah. Ya. Khalifatun makmum. Dan di sini khalifatun makmum beliau bedakan antara nah barakallahu fikum at-ta'liq, ya, ta'liqut talaq fin nikah wa ta'liq nah barakallahu fikum fil itqi. Nah, fil itqi. Khalifatun makmum jalan barakallahu fikum bedakan. Kalau misalnya nah barakallahu fikum dia nama bilang begini nah barakallahu fikum. Ya, jika kamu tak beli, kamu merdeka. Ya, jika kamu tak beli, maka kamu merdeka. Kok betul-betul dibeli, langsung merdeka. Ya, tapi kalau dalam bab ini tidak beda. Kalau jika kamu tak nikah, kamu tak cerai. Ya, nah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini waktu muncul itu. Atau nah warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu tak nikah, maka kamu tak cerai, berarti dia betul-betul apa? Nah, dicerai. Kalau tidak dinikahi ya, langsung rasanya itu. Nah, barakallahu. Langsung apa? Jatuh cerainya. Nah, barakallahu. Nah, menurut Imam Abu Hanifah demikian. Tapi kalau masalah itu beda. Nah, barakallahu. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, at-tafsil baina ayyahussa imra'atan bi'ayniha fayaqa'ut talaq. Wa in amma faqala kullu imra'atin atazawwaja fayyatalaqun lam yaqa syai'un. Yaitu membedakan antara lafaz khusus dan umum. Ya, yeah. Seperti kalau ini nah barakallahu fikum. Ya. Yeah. In atazawwajuki fa anti talik, maka ini jatuh nah barakallahu. Kalau dia mengatakan kullu imra'atin atazawwaja fahiya thaliqun, maka enggak jatuh nah barakallahu. Ini pendapat yang ketiga. Warraji pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama bahwasanya seperti itu juga enggak jatuh karena tadi nah barakallahu fikum. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la talaqa illa ba'da nikahin. Tidak ada perceraian setelah terjadi pernikahan, setelah terjadi akad pernikahan. Nah, wala iltaqa illa ba'da milqin, dan tidak ada pembebasan kecuali setelah dimiliki. Rabu Dauda, Rawahu Abu Ya'la, Usahul Hakim, Wawa Ma'lulun. Ya, wa akhraja Ibnu Majah. Alil Miswar Ibn Mahrama mislahu wa isnatu hasanun lakinna ma'lulun ayatan. diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam keadaan hadisnya cacat. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah dari hadisnya Miswar Ibnu Makhramah semacam ini juga, dan sanadnya hasan akan tetapi padanya terdapat cacat juga. Ikhwan ibn Tawak Mujan Barakallah. Alakulah. Wa an Amr ibn Su'aib an Abi an Jaddi, yang serupa dengan hadis ini adalah hadis yang berikutnya. An Amr ibn Su'aib an Abi an Jaddi, dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Dan ini ma'ruf dengan silsilah hadis Hasan. Ya, silsilah hadis Hasan. Karena kondisi Amr ibn Su'aib. Soduk. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, la nadra libni Adam fima la yamlik. Tidak ada nazar bagi seorang anak Adam pada perkara yang ia tidak miliki. Ya, nazar tapi pada perkara yang dia enggak miliki, nazar kok enggak boleh. Enggak ada nazar. Wala itqa fi ma la yamlik, wala talaq lahu fi ma la yamlik. Sama ya, na'amarakallahu fikum. Ya, dengan hadis yang di atas hanya ada tambahan la nadara libni Adam. Ya, fi ma la yamlik. Tambahan ini na'amarakallahu fikum. Selebihnya sama dengan hadis sebelumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Wa nukila al-Bukhari annahu ashahu ma warada fi. Dan dinukil dari Imam Bukhari, hadis ini merupakan hadis yang hadis tersahih dari hadis-hadis yang warid tentang masalah ini. Naam barakallahu fiik. Khalifatina rahman wa rahmakumullah. Sehingga dengan dasar ini semakin kuat naam barakallahu fiikum hadis sebelumnya yang walaupun dikatakan maklul ya khalifatina rahmakumullah, tapi dijadikan hujah. Bisa dijadikan hujah. Berarti tolak yang dilakukan sebelum perceraian apa sebab pernikahan maka enggak ada la talaqa illa ba'da nikah ya qali bi rahmakumullah. Maka di sini kan rahmakumullah ada faedah yang menyampaikan kepada kita faedah di awal-awal kita pun nikah, bahwasanya nikah itu bisa dengan lafaz tamlik. Nikah itu bisa dengan lafaz tamlik. Apakah harus zawwas juga? Ya, awalnya enggak. Bisa dengan lafaz tamlik. Ya kan? La malaqtukaha dikata kata melmar. Boleh. Ya. Ya kalau itu aku jadikan kau, dia menjadi milikmu dengan seperti sebenarnya mahar dari mahar. Boleh. Ya. Jelas ya. Di sini sebutkan barakallahu fikum. Ya, wala talaq fi ma la yamlik. Ya, pernikahan itu seperti tamlik pada barang. Boleh seperti itu. Ya, kalau nama kemudian barakah boleh. Ya, kalau nama kumah. Nah, di sini kalau nama kumah ada beberapa faedah yang bisa diambil dari dua hadis ini na'am barakallahu. Yang pertama, at-tasarruf la yasihhu wa la yanfadhu illa fi ma yamlikul insan. Tasarruf pengelolaan hak atau harta itu tidak dianggap sah kecuali pada apa yang dimiliki oleh seorang insan. Saman dodolan barang sing gak saman gak memilikinya, yo gak sah. Nggo. Namo rakulah. Nggih. nuwuntun sapi ning pasar na barakallahu fikum tutule urai-urai wae di pewe tonggo ni na barakallahu fikum yo enggak sah na barakallahu fikum ya yeah. Khalif nah, mengingatkan kita tentang bai'ul fuduli atau bai'ul fuduli ya na barakallahu bai'ul fuduli khalif rahimakum wa misalnya sama-sama na barakallahu fikum kan sering ya dua orang jualan di pasar na barakallahu fikum sampingnya kadang-kadang temennya pergi gitu ya nawar kelab itu kemudian ada pembeli yang ingin barang nawar kelab beli barang tersebut. Nah dalam keadaan pembelinya penjualnya nawar kelab pergi yang ada temennya akhirnya yang jualkan temennya nawar kelab maka dianggap sah kalau yang punya barang setuju kalau nggak punya balik berhutuli kenapa nggak boleh. Kalau misalnya na'amarakallahu fikum betul-betul dia enggak punya barang dan menjual barangnya orang lain yang dia enggak miliki barang tersebut, maka jualannya enggak sah. Na'amarakallahu fikum. Iqali bidhamakumu. Ya at-tasarruf la yasihhu wa la yanfadu illa fima yamlikul insan. Ama syai' alladhi laysa tahta tasarrufi fala yajuzu wa la yasihhu tasarrufu fihi. Nah, adapun barang yang tidak di bawah pengaturan dia, tidak di bawah kekuasaan dia, amarakallahu. Dia dua kuasa itu bisa dia memiliki barang tersebut, atau dia diberi kuasa. Masih barang kuas dolno yo. Boleh. Nah, baru boleh. Nah, kalau enggak ya enggak. Makanya kamu mengingatkan juga faedah rahimakumullah mencerai dengan taukil. Boleh enggak? At-taukil fit talak. Boleh apa enggak? Boleh. Nawarakallahu fikum. Kenapa? Dia dianggap sebagai apa? Sebagai pihak yang memiliki secara langsung. Kalau memang betul-betul ada apa? Ada akad perwakilan. Wakilkan saya. Nawarakallahu. Mau tak ceraikan istri saya. Nawarakallahu fikum. Wakilnya yo. Cerai sama dia. Boleh. Qadir bin Hamakum insyaal barak. Tawakil fit tolak boleh. Sebagaimana boleh pula tawakil fit nikah. Itu dihukumi sebagai orang yang memiliki na'amarakallahu fikum. Jadi memiliki secara langsung atau memiliki dengan apa? Dengan tawakil tadi. Allah Alam dihukumi sebagai orang yang memiliki. Kama qala alaihi salatu wassalam wala tabi' ma laisa indak. Nah, barakallahu. Jelas. Berarti juga dalam bab ini termasuk akad ijarah, sewa menyewa, nah barakallahu fikum, pinjam meminjam. Enggak boleh. Kalau ternyata barang yang dipinjamkan atau barang yang disewakan itu punya orang lain. Ya kalau kita mau sampian nyileh. Biasanya sering terjadi di kalangan kita ya, para santri ya. Pinjam dia na'amarakallahu fikum. Entah palu, entah apa saja ya na'amarakallahu fikum. Setelah sama dia na'amarakallahu fikum, ada temannya yang lain. Pinjam ya. Padahal ini bukan punya dia na'amarakallahu fikum. Dia ini punya pinjam na'amarakallahu fikum, sama dipinjam sama orang lain lagi. Pinjamnya kepada orang yang pinjam. Enggak boleh. Paham ya? Ya kalau dia sudah muncul. Karena itu bukan miliknya. Karena termasuk minat tasarruf. Tasarruf itu enggak hanya jual beli ya. Jual beli termasuk tasarruful mal. Demikian pula na'amarakallahu fikum. Ijarah iya. Nam. Pinjam-minjam juga iya. Na'amarakallahu fikum. Termasuk tasarruf. Sehingga itu masuk pula. Ketika itu bukan miliknya, enggak boleh. Ngoten nggih. Nawar. Faedah berikutnya. Lebih ya. Wa min dalika, termasuk diantaranya, nah barakallahu fikum, at-talaqu la yasih an rajulin ala imra'atin ajnabiyyatin laysat zaujatan lahu. Nah barakallahu fikum. Ya. Perceraian enggak sah dari seorang atau seorang wanita yang bukan istrinya. Ini orang lain, Allah, tapi mencarikan istri orang lain, Allah. Ya. Ini ada orang soal dua orang suami istri, Allah. Dia datang, istrimu tak ceraikan dari kamu. Yo enggak sah, Allah. Yo ora bojone yo, Allah. Ya. Tapi kalau istrimu tak ceraikan dari kamu, terus mereka sampai, iya, masuk, Allah. Iku bojone yo kok namaraklah. Iya gitu. Masuk namaraklah. Jatuh cerai. Itu kayak semacam apa? Semacam bai'ul fuduli. Ya. Fuduli itu nam baru dianggap sah kalau yang pemilik setuju. Namaraklah. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dasarnya adalah talaq fi ma la yamlik. Kemudian amarakallahu fikum, faedah berikutnya min dalika, termasuk hal itu adalah al-itqu. Nah, pembebasan fala yasihu ay ya'tiqa raqiqan la yamliku. Ya. Enggak sah membebaskan budak orang lain yang ia tidak milikinya. Nah, barakallahu fikum. Ya anna tasarrufu lam yaqa mahala. Nah, barakallahu fikum. Karena tasarrufnya enggak dihitung, enggak dianggap orang lain kok nah barakallahu fikum. Tapi sekali lagi nah barakallahu fikum, kalau ternyata nah barakallahu disetujui sama pemiliknya enggak apa-apa. Masuk. Nah barakallahu fikum. Tak bebasan kamu. Iya. Suami, iya bebas. Ya sudah, pokok suaminya. Pemiliknya iya bebas. Bebas nah barakallahu. Fadhil bin Ramak. Ikhwali fiddin rahmakum jami'an barakallahu fikum. Kemudian berikutnya dari tambahan hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la natra li ibni adam fi ma la yamlik, ya. Kehadis ini khantumakum menunjukkan bahwasanya nazar itu la yasih walayan akid fi syai'in la yamlikun nazir. La yamlikun nazir. Wadayan awaraklah. Ya. Saya bernazar. Kalau saya lulus ujian, saya bebaskan budak tetangga saya. Ya, enggak mungkin sana awaraklah. Dibebaskan, yang dibebaskan budaknya tetangga nah orang kalau ya enggak boleh nah orang enggak sah. Kalau dia sama kemudian orang kalau nah walaupun setelah itu dia miliki misalnya nah orang kalau walaupun setelah itu dia miliki tetap ucapan yang pertama ketika budak itu dia miliki nah orang kalau itu enggak sah. Nggak kemudian menjadikan ketika budak tadi dimiliki langsung otomatis dibebaskan. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Al-afu atas keterlambatan yang cukup lama. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau biasa saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa khuru ta'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.